Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaik itu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita sudah sampai pada Kitabul Janaiz bab yang terakhir adalah al-kaffu amma yara, menahan diri dari aib yang dilihat oleh orang yang memandikan jenazah. Kita teruskan ke bab berikutnya, as-salatu alal mayyit wa tashyi'uhu wa huduru dafnihi wa karahatu ittiba'in nisa' al-janaiz. Bab tentang mensolatkan mayit, mengiringinya, menghadiri pemakamannya, dan dimakruhkannya para wanita untuk mengiringi jenazah. Hadis pertama dalam bab ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithlul jabalaini al-azimaini. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah sehingga dia disolatkan, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dimakamkan, dikuburkan, maka dia memperoleh pahala dua qirat. Merennya sudah jadi bahasa Sunda, dua keret. Siga nama. Para sahabat bertanya, apakah dua qirat itu? Beliau menjawab, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis ini bisa kita temukan pada hadis nomor 1325, sedangkan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 945. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jenazah bisa dibaca dengan dua jenis bacaan. Bisa jenazah dengan difathahkannya jim, jenazah artinya mayit. Bisa juga jenazah dengan dikasrohkannya, dengan dikasrohkan huruf jim. Makna al-jenazah adalah ismun linna'shil ladhi alaihil mayyit, nama alat atau bahasa kitanya keranda, yang di atas keranda itu diletakkan mayyit. Ini dua-duanya bisa dipakai. Hadis Abu Hurairah ini menjelaskan salah satu di antara hak sesama muslim atas saudaranya. Maksudnya, kalau seorang muslim meninggal, dia punya hak atas muslim yang masih hidup untuk diurus. Hak orang mati tersebut menjadi kewajiban bagi muslim yang hidup. Berkata para ulama, wa idza kharaja ma'al janazati fayambagi ayyakuna mutakhashshian mutafakkiran fima alihi wa annahu kama annahu al'an yatba'u janazata hadzal rajul fasawfa ya'ti al-yawmu alladhi yatba'u an-nasu fihi janazatahu fakama hamala hadza fahuwa aidan sayuhmalu. Para ulama menyatakan, bila seseorang keluar menggotong jenazah atau mengiringi jenazah, hendaklah dia bersikap khusyuk dan berpikir tentang negeri akhirat. Dia harus berpikir, sekarang dia mengiringi jenazah orang ini. Suatu hari akan datang saat di mana dialah yang diiringi orang lain. Sekarang dia menggotong jasad orang lain, suatu saat dialah yang akan digotong. Fayufakir fi amri wa annahu mahma talat bihi dunya fasawfa yuhmalu kama humila hadha wa yushayya'u kama syuyya hadha. Hendaklah dia berpikir tentang urusan ini. Sepanjang apapun hidup kita di dunia, suatu saat pasti mati dan akan digotong. Sebagaimana digotongnya orang ini, akan diiringi oleh orang lain sebagaimana diiringinya orang ini. Walihada qalu, oleh karena itu para ulama berkata, la yambagi litabi'il janazati ayatahaddatha fi syai'in min umuri dunya bal yufakir fi nafsih. Oleh karena itu tidak pantas, tidak layak. Orang Sunda bilang tekaci. Orang yang mengiringi jenazah ngobrol tentang urusan dunia, tapi hendaklah dia berpikir tentang dirinya, tentang kematiannya. Wa idza kana ma'ahu ahad yukallimuhu falyudzakkirhu bima'ali kulli hayyin. hatta yakuna tasyyi'ul janazati tasyyi'an wa ibratan. Kalau dia ada kawan di samping yang ngajak bicara, ingatkan dia tentang akhir dari setiap orang yang hidup, sehingga mengiringi jenazahnya ini benar-benar bisa menjadi pelajaran. Waalaikumsalam. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan bahwa mengiringi jenazah dari mulai rumah jenazah tersebut sampai disolatkan, kemudian dari disolatkan sampai dikuburkan, orang itu akan memperoleh pahala dua qirat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dua qirat itu segede apa? Dijawab, segede dua gunung yang besar. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan, asghuruhuma mithlu jabali Uhud, yang paling kecilnya aja sebesar gunung Uhud. Bagi ikhwan dan akhwat yang pernah ke sono, baik haji atau umroh, tahu gimana gunung Uhud. Kira-kira panjangnya 6 atau 7 kilometer. Kalau tingginya tidak setinggi gunung-gunung di kita, karena di sana tidak aktif. Tapi isinya batu-batu semuanya, tidak ada burkannya, tidak ada apa burkan teh, kawahnya. Tidak ada pohon-pohonan, batu-batu keras dan cadas. Dan makna sebesar gunung Uhud atau dua gunung yang paling kecilnya sebesar gunung Uhud, maknanya bobot atau berat pahala itu pada timbangan, pada mizan di akhirat nanti. Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar hadis ini, dia berkata, laqad farratna fi qararit katsirah. Oh, kalau begitu kita ini sudah mengabaikan banyak qirat. Maknanya kita selama ini tidak pernah perhatian kalau ada jenazah, enggak mengikuti, tidak ikut mengurus, disangkanya pahalanya enggak seberapa. Padahal seberapa? Padahal gede gitu kan? Disebut qad faradna qararit katsirah. Mereka menyesal dengan penyesalan yang besar, kaduhung sagede gunung, hanjakal saluas sagara. Pokoknya gede penyesalannya. Ada dua martabat atau dua fase, dua tingkatan dalam hal mengurus jenazah. Fase pertama atau tingkatan pertama adalah dari mulai memandikan sampai menyolatkan, itu dipahalai satu qirat. Kedua, dari menyolatkan sampai menguburkan, itu juga dipahalai satu qirat. Maka barang siapa orang yang hanya sampai menyolatkan, dia hanya dapat satu qirat. Dan siapa orang yang terus ikut sampai ke kuburan, dia memperoleh dua qirat. Akan tetapi, dua qirat pahala ini disyaratkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim imanan wahtisaban, sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang kita maksudkan. Imanan wahtisaban, atas landasan iman dan ihtisab. Iman artinya iman kepada Allah dan membenarkan janjinya. Ihtisab artinya mengharapkan pahalanya. baru dapat dua qirat. Adapun kalau niatnya sekedar bermujamalah kepada keluarga si mayit, kalau saya enggak ikut ngurus enggak enak ke keluarganya umpamanya gitu ya, maka dia hanya memperoleh pahala mujamalahnya saja, tapi tidak memperoleh pahala dua qirat. Oleh karena itu wajiblah bagi kita semua untuk meniatkan karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Semuanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan terlibat ngurus karena enggak enak ke keluarganya, bukan karena untuk memperoleh dukungan ketika kampanye nanti, bukan, pokoknya bukan untuk duniawi lah. Maka baru dapat dua qirat yang tadi dijanjikan. Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan setidaknya ada empat faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, at-targhib fi syuhudil mayyit. Hadis ini berisi targhib untuk ikut mengurus jenazah. Targhib itu pangbibita. Targhib itu iming-iming. Targhib itu stimulan. Targhib itu motivasi yang memberikan dorongan. Untuk apa? Untuk ikut mengurus jenazah. Bayangkan dibibita, diiming-iming oleh pahala yang besarnya dua kali Gunung Uhud. Itu ditimbang. Ada satu ton Gunung Uhud. Lebih, gak akan ada timbangan yang bisa dijadikan alat ukur menimbang Gunung Uhud saking apanya banyaknya. Padahal pahala kita kelak akan diapa? Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Salah satunya adalah beratnya itu karena dari pahala mengurus jenazah. Bayangkan sebesar dua kali Gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan, kalau hanya sampai menyolatkan satu qirat, satu Gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan dua kali lipat, itu ditimbang. Maka bukan lumayan lagi, pasti menguntungkan. Jadi ini targhib, ini pangbibita, ini iming-iming. Kedua, at-targhibu fil qiyami bi amrihi. Yang keduanya, di dalam hadis ini pun terkandung targhib juga, iming-iming juga, pangbibita juga. Iming-iming untuk apa? Fil qiyami bi amrihi. Untuk memikirkan urusan sendiri, khususnya berkaitan dengan nasibnya di akhirat kelak. Orang kan rata-rata mikirnya dunia ya. Program yang dia canangkan, coba lihat. Itu orientasinya duniawi. Begitu lulus kuliah saya kerja. Tahun pertama kerja saya harus bisa ngontrak rumah setahunan. Tahun kedua kerja saya harus sudah bisa nyicil rumah ke KPR. Enggak kepikiran halal haramnya, enggak peduli. 5 tahun saya harus bisa nyicil mobil. 10 tahun saya harus sudah jadi manajer. Jadi programnya ditetapkan murni duniawi. Adapun tentang akhirat bagaimana, enggak kepikiran. Ini keliru. Kita enggak hidup selamanya di dunia. Bahkan di dunia hanya beberapa detik dibanding kehidupan di akhirat. Berapa lama sih kita hidup di dunia, anggaplah dengan bonus 100 tahun gitu ya. Setelah 100 tahun kita mati, kemana kita? Ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Setahun, dua tahun, lebih, sampai kiamat. Bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, pokoknya sampai kiamat di alam kubur tuh. Sedangkan di alam kubur hanya ada dua kemungkinan, dapat nikmat kubur atau azab kubur. Dan itu ditentukan bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Jeger kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, kehidupan semua musnah, masuk kita ke alam baru, alam akhirat. Berapa lama kita di akhirat? Selama-lamanya. Itu kampung halaman, tempat kembali kita. Allah SWT menyatakan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sekarang bukan sebenarnya, cuma sepintas. Coba, lebih panjang mana kehidupan kita di dunia dengan di alam kubur? Panjang di alam kubur. Andai alam kubur umpah 10.000 tahun, andai, mungkin bisa lebih sampai kiamat nanti, dibanding 100 tahun kita di dunia, aduh, sebentar. Apalagi dibanding dengan akhirat. Jadi semakin akhir fase kehidupan kita semakin lama. Fase awal kehidupan kita dalam perut ibu berapa tahun? 9 tahun. 9 bulan, afwan. Dinosaurus apa 9 tahun? 9 bulan. Ringkas, singkat. Gubrak ke alam dunia, oe-oe gitu ya, terus hidup. Ada yang meninggal sejak balita, ada yang sudah ABG baru meninggal, ada yang sampai dewasa baru meninggal, ada yang sudah tua baru meninggal. Tapi maksimallah 100 juga jarang, anggaplah dengan bonus 100. Jadi 9 bulan, sangat singkat di alam dunia, lebih agak lama di alam kubur, lebih lama di akhirat, itulah kehidupan kita selamanya. Mestinya kita berpikir bagaimana kehidupan kita di akhirat ya, bukan di dunia. Di dunia sementara loh. Berdasarkan hal itulah, maka hendaklah ketika ada momen orang mati, tafakur. Dia ini semasa hidupnya kaya, gagah, sehat, luar biasa. Mati sekarang. Dia ini selama hidupnya lalai dari akhirat dan gak sempat memperbaiki diri. Kasihan nasibnya di akhirat nanti gimana. Saya gak boleh kaya dia. Kan itu. Jadi targhib. Ketiga, faedah ketiga, al-haddu alal ijtima'i lahu. Hadis ini juga berisi anjuran untuk ijtima, ngumpul. Untuk apa? Untuk mengurus jenazah. Ta'awun alal birri wat taqwa. Mengurus jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Sama dengan dakwah, sama dengan menyelenggarakan pengajian-pengajian seperti ini. Ada enggak orang ketika mengurus jenazah itu berebut, biar saya, yang lain jangan? Ketika ada orang lain ngurus, ikut ngurus ya, marah gitu. Enak aja, biar ada saya lebih mampu dari kamu. Ada enggak yang begitu? Ada. Kenapa? Karena motivasinya apa? Dunia. Siapa yang mengurusnya, memandikannya, tarifnya sekian. Mengafaninya, tarifnya sekian. Mengimami salatnya, tarifnya sekian. Menguburkannya sekian. Di jumlah jamleh gede. Kalau motifnya itu, ya bisa berantem. Tapi kalau motifnya lillahi ta'ala, gak akan ada. Begitu ada orang bantu, oh alhamdulillah ya dibantu. Jadi ringan. Dan tidak akan mengurangi pahala. Umpamanya pahalanya 10 karena berlima yang mengurusnya jadi 2 sewang. Pahala mah gak begitu. Semua dapat 10. Sesuai dengan kadar keikhlasan, kesungguh-sungguhan, dan pengorbanan. Makin ikhlas, sungguh-sungguh, makin gede pengorbanan, makin besar pahalanya. Nah, begitu. Ada yang ngebantu, bantu. Karena motivasinya bukan duniawi. Lillahi ta'ala. Jadi yang bertengkar dalam mengurus jenazah, niatnya duniawi. Oleh karena itu kalau di dunia dakwah ada yang marah hanya karena ada orang lain yang ikut juga berkecimpung berdakwah di daerah kita lalu marah, coba pertanyakan, niatnya apa sih? Bukannya senang semakin semarak dakwah ini kok dia marah gitu ya? Apakah dia takut gak kepake lagi gitu? Atau takut ada yang lebih dihormati lagi daripada dia? Berarti itu duniawi. Hapus semua pahala dakwah itu. Ngurus jenazah juga kayak begitu. Ta'awun alal birri wat taqwa. Terakhir, keempat, maksudnya terakhir dari hadis ini. Ngajinya masih panjang. At-tanbih ala 'azimi fadlillahi wa takrimihi lil muslim fi taktsiri thawab liman yatawalla amrahu ba'da mauti. Hadis ini berisi tentang peringatan tentang apa? Agungnya karunia Allah dan agungnya pemuliaan Allah kepada orang muslim berupa dibanyakannya pahala bagi orang yang mengurus jenazah. Andai tidak ada iming-iming pahala, mungkin saja jenazah tidak akan ada yang mengurus. Ngapain gitu ya? Karibet-ribet. Tapi dahsyat dan lengkapnya konsep ajaran Islam, tidak ada satupun amal yang memberikan keuntungan kepada pihak lain kecuali di sana ada pahala, pengguguran dosa dan peningkatan derajat serta ridho Allah Azza wa Jalla. Atau jangankan seperti itu, kita ketemu orang senyum aja sudah pahala, sedekah ya. Dengan senyum dia memasukkan rasa suka, senang, bahagia kepada orang lain. Siapa yang enggak suka dikasih senyum? Gitu kan? Dan sebaliknya begitu kita ketemu orang lain lalu manyun, lalu mencibir, buang muka, komok bari cumiduh gitu nya. Tahu cumiduh? Sambil meludah begitu, tuh gitu. Apa yang terasakan oleh orang itu? Asa ditonyok angin, engap ngadadak tah. Dosa. Zalim. Seperti itu. Dan orang yang diperlakukan seperti itu karena dia merasa sakit, minimal sakit hati, dosanya gugur. Karena itu musibah secara psikis. Siapapun yang dirugikan oleh Allah diberi keuntungan. Apa keuntungannya? Gugurnya dosa dan ada pahala kesabaran. Siapa yang dirugikan Allah berikan keuntungan. Siapa yang merugikan Allah berikan kerugian. Kerugiannya pahala berkurang dan dosa nambah. Balance, seimbang antara dua pihak tadi. Oleh karena itu orang-orang yang jahat kepada kita, yang zalim kepada kita, tanpa harus kita yang membalasnya, Allah telah langsung membalasnya, mengkalkulasikannya dengan dosa dan pahala. Makanya jangan apa namanya, jangan khawatir si itu jahat, saya nggak bisa balas, aduh rugi, nggak rugi, itu sudah terbalas dengan sendirinya, otomatis itu. Yang jahat dosa nambah, pahalanya berkurang. Yang dijahati pahala nambah, dosanya berkurang. Langsung itu, otomatis itu. Tanpa harus kita yang membalas, Allah Azza wa Jalla telah memberikan perhitungan secara cermat, jeli, detil, tanpa berbuat zalim kepada salah satu pihak manapun. Oleh karena itulah maka ketika seseorang meninggal, dia merepotkan orang yang masih hidup. Ada yang mau direpotkan, ada yang tidak. Yang mau merepotkan diri dengan ngurus itu jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dia dibalas oleh Allah dengan balasan yang wah. Bayangkan sebesar dua gunung Uhud yang bila ditimbang pasti memberatkan timbangan kita. Dan ini peringatan yang tidak kecil, tidak remeh dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Inilah hadis yang pertama. Kedua, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalamu bersabda, manit taba'a jinazata muslimin imanan wahtisaban. Nah ini nih. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayni kullu qiratin mithlu Uhud. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاطٍ. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengiringi jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban. Ini niatnya. Iman dan ihtisab. Iman kepada apa? Kepada Allah dan janjinya. Allah menjanjikan begini, begini, begini. Dan ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atas keterlibatannya mengurus jenazah. Itu motivasinya. Enggak ada motivasi duniawi. Dan orang itu bersama jenazah ini sampai jenazah ini disolatkan dan sampai jenazah ini dikuburkan. Maka dia akan pulang ke rumahnya dengan membawa pahala dua qirat yang masing-masing qiratnya sebesar gunung Uhud. Dua kali gunung Uhud tuh pahalanya. Amalnya enggak seberapa. Memandikan, dan memandikan juga umpamanya harus orang-orang tertentu, orang berilmu yang faham sunnah. Hanya 2-3 orang paling, jangan rame-rame, jangan di tempat terbuka, enggak boleh. Aurat. Mengkafani juga hanya beberapa orang. Mensolatkan baru sebanyak mungkin orang. Begitu juga mengiringi jenazahnya ke kuburan. Maka dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala dua qirat yang satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Dan siapa orang yang menyolatkannya, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, dia akan pulang ke rumah dengan membawa pahala satu qirat. Satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 47 dalam kitab Sahih Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita kembangkan. Pertama, yang bagi alal muslim, ini diterangkan oleh Syekh Salim dalam Bahjatun Nadhirin, ayat tabi'a janazata akhihil muslim wa yahdura dafnaha imanan wa ihtisaban. Hendaklah setiap muslim mengiringi jenazah saudaranya muslim dan menghadiri pemakamannya karena iman dan ihtisab. Ihtisab dari mengharapkan pahala dari Allah. Mengiringi jenazah ini ada dua fase, ada dua tingkatan. Pertama, mengiringinya sejak dari rumahnya sampai disolatkan. Kedua, mengiringinya dari rumah sampai dikuburkan. Masing-masing dari dua tingkatan ini dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang Nabi sampai menyolatkan terus pulang, tidak ikut menguburkan. Kadang-kadang sampai ikut menguburkan. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pahalanya beda. Apa bedanya kalau sampai mensolatkan hanya satu qirat, dan kalau tidak kalau sampai menguburkan sampai diberi dua qirat? Oleh karena itulah maka kedua-duanya boleh, cuma pahalanya berbeda. Timbul pertanyaan, apakah mensolatkan jenazah itu harus di masjid atau tidak boleh di masjid, atau lebih utama di masjid? Yang benar mensolatkan jenazah di tempat khusus menyolatkan jenazah dan bukan di masjid, tapi dibolehkan di dalam masjid. Mensolatkan jenazah dalam masjid tidak ada keutamaan khusus seperti sholat fardu. Kalau sholat fardu kan harus di masjid, ada keutamaannya 27 derajat dibanding sholat di rumahnya. Adapun mensolatkan jenazah tidak. Berdasarkan sebuah hadis, hadis ini diterima dari Abu Hurairah secara marfu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi bersabda, man sholla ala janazatin fil masjid falaysa lahu syai'un. Siapa orang yang mensolatkan jenazah di masjid, maka dia tidak dapat pahala apapun. Hasan hadis ini. Sebagian orang yang memahami langsung ini dengan otaknya salah faham. Oh, kalau sholat jenazah di masjid gak ada pahalanya. Ini hadisnya. Salah faham dia. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Salim, beliau menyatakan, walaisal amru kama dhon, fa inna hadzal hadits li bayan anna sholatal jenazah fil masjid laisa laha ajrun li ajli kauniha fil masjid kama fil maktubat. Fa ajru shalah baqin wa innamal hadits libayani salbil ajri biwasitati ma yatawahhamu min annaha fil masjid. Fa yakunul haditsu mufidun li ibahati shalah fil masjid min ghairi ay yakuna laha fadilah zaidah ala kauniha kharijah. Wallahu a'lam. Mana hadis itu tidaklah seperti yang difahami oleh orang tadi. Karena apa? Karena hadis ini untuk menjelaskan bahwa sholat jenazah di masjid itu tidak ada pahala tambahan kalau dilakukan di masjid seperti pada sholat fardu. Kalau sholat fardu kan ada lebihnya kalau di masjid ya, 27 derajat dibanding sholat di rumah. Nah ini gak ada. Tapi pahala sholat jenazahnya dalam masjid tetap ada. Tapi bukan karena di masjidnya, tapi karena sholat jenazahnya. Dan ini menunjukkan dibolehkannya menyolatkan jenazah di dalam masjid. Ada enggak pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah dalam masjid? Ada. Aisyah radhiyallahu an, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal gitu kan, Aisyah dan para istri Nabi yang lainnya memohon agar jasad Sa'ad ini dibawa dulu ke masjid agar mereka bisa menyolatkannya. Dibawalah ke masjid, disolatkan oleh Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Saat itu Nabi sudah meninggal. Orang-orang teriak ini bid'ah. Bayangkan yang teriak tabi'in tuh. Bid'ah nyolat jenazah di dalam masjid Nabi, gak pernah kok. Yang dikritiknya siapa? Aisyah. Itulah yang oleh orang anak muda sekarang disebut sotoy. Apa sotoy itu? So tahu orang Sunda bilang apa coba? Kokolot begog. Kokolot begog itu apa ya? Sotoi tadi merasa dia lebih tahu dari orang yang sebenarnya lebih tahu. Tahu mana antara Aisyah dengan tabi'in tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja tahu Aisyah. Coba dengar Ikhwan, di atas ada ibu-ibu ngobrol tuh dari tadi. Kedengaran tuh. Ibu yang lagi ngobrol tuh kekecebrekan itu tadi. Coba diem, ganggu aja. Saya yakin ibu-ibu di sekitarnya terganggu, cuma gak berani negor tuh. Coba dipelototin oleh semua biar malu. Tuh masih kedengaran ya. Ya Allah, ibu-ibu. Iya, ini kedengaran oleh pendengar Roja di Bandung. Oh, ternyata ibu-ibu di jalan jurang, jalan Al-Furqan tuh suka ngobrol. Padahal cuma satu yang ngobrolnya. Semua suaranya gitu-gitu terus dari tadi. Yang lainnya tidak. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena ada satu ibu yang ngobrol, citra seluruh ibu di jalan jurang Al-Furqan jadi tercoreng. Kita teruskan tuh. Jadi lupa sampai mana nih? Aisyah radhiyallahu anha. Tuh si ibu mau ngobrol deh. Coba ada ibu yang lainnya nyarek, ibu diem gitu. Lagi ngaji ngobrol. Apa kata Aisyah? Betapa terburu-burunya orang mengatakan bahwa ini bid'ah. Demi Allah, tidaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Fulan bin Fulan beserta saudaranya kecuali di dalam masjid. Hadis itu juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz yang menunjukkan dibolehkannya menyolatkan jenazah di dalam masjid, tapi tidak boleh diyakini ada keutamaan dibanding di luar masjid. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan man shalla ala janazatin fil masjid falaisa lahu syai'un. Siapa orang yang menyolatkan jenazah dalam masjid maka tidak ada apa-apa bagi dirinya. Maksudnya tidak ada pahala tambahan keutamaan hanya karena di masjid. Tapi boleh dalam masjid. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga atau hadis terakhir. Hadis terakhir ini diterima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Berkata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Wa ma'naha walam yushaddad fil nahi kama yushaddadu fil muharramat. Kata Ummu Atiyah, kami para wanita dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan larangan itu atas kami. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kata Al-Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, tidak dikeraskan larangannya seperti dikeraskannya dalam perkara yang haram. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, hadis Ummu Atiyah nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina, lafad nuhina, kami dilarang, maksudnya adalah dilarang oleh siapa? Oleh Nabi SAW, bukan oleh yang lain-lain. Dan larangan Nabi SAW membawa konsekuensi hukum, bisa haram, bisa makruh. tergantung qarinah atau dukungan hadis lain. Kalau sahabat menyatakan kami dilarang, maksudnya yang melarangnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menyatakan berdasarkan hadis ini bahwa mengikuti jenazah ke kuburan bagi wanita adalah makruh, karena Ummu Athiyah menyatakan walam yu'zam alaina, tidak ditekankan larangan itu pada kami. Berdasarkan hal itu maka makruh katanya. Ini sebagian pendapat. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama lain berkata bal ittiba'un nisa' lil janaiz muharramun li thubutin nahyi. Ulama lain menyatakan mengikuti jenazah bagi wanita ke kuburan haram karena adanya larangan. Tapi bukankah kata Ummu Athiyah tidak ditekankan? Berkata Syaikh Al-Utsaimin, hadza tafaqquhum minha radhiyallahu anha wa la nadri hal Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi nahahunna wa lam ya'zim alaihinna aw hiya allati fahimat annaha lam yu'zam 'alan nisa bi tarki ittiba'il janaiz. Ini adalah pemahaman dari Ummu Athiyah. Kita tidak tahu apakah Rasul SAW pribadi melarang itu tanpa penekanan atau ini hanya pemahaman Ummu Athiyah semata-mata. Lalu Syaikh Al-Utsaimin menjawab, wa annahu la yajuzu lil mar'ati an tattabi'al janazah li'annaha idza tabi'atha fahiyalah syakka dha'ifatun farubama tasihu wa tawalwalu wa tadribul khad wa tumazziku thawb. Harus ditasrif dulu. La tasbiru al mar'ah wa aidan rubbama yuhsalu ikhtilat bainar rijali wan nisa fi tashyi'il janaiz fayuhsalu bidzalika fitnah wa tazulul hikmah min ittiba'il janaiz bihaitsu yakunu ar-rijal awil aradil minar rijal yakunu laisa lahum hammun illa mulahaqatu haula'in nisa awitamatu bin nadhar ilaihinna. Kata Syaikh Al-Utsaimin, tidak boleh wanita mengikuti jenazah. Karena bila wanita itu mengikuti jenazah padahal dia seorang manusia yang lemah, mungkin dia akan histeris di kuburannya. Dia akan memukul-mukul pipinya, menjambak-jambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menjerit-jerit, lolongseran, gugulingan, dan seterusnya. Wanita tidak sabar. Itu pertama, dikhawatirkan begitu. Nanti pas umpamanya melihat orang yang dicintainya dimasukkan ke lubang kubur, menjerit, mungkin pingsan, ngerepotin ya. Ada yang begitu? Banyak. Pas sudah dimasukin, lalu mulai si tanahnya dikuburkan, melihat jerit lagi, kelepek deh, pingsan lagi ya. Merepotkan. Sudah repot mengurus jenazah, repot juga mengurus wanita yang pingsan tadi. Kedua, akan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita, baik ketika mengiring jenazah maupun ketika ngumpul di kuburan, dan timbullah fitnah. Hilanglah hikmah dari mengiringi jenazah. Karena apa? Karena sangat mungkin baik laki-laki ataupun wanita, mereka termotivasi ikut ke kuburan bukan karena ingin pahala, tapi karena ada wanita yang diincernya ikut ke kuburan. Orang yang punya rasa kepada lawan jenis untuk merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman tidak perlu ngobrol, asal tahu dia ada di dekat sana sudah tenang. Iya enggak? Aku. Wallahu a'lam. Lah lupa lagi Pak Alamsah ya. Udah lupa lagi. Maka motivasinya sudah lain. Banyak laki-laki ikut ke kuburan hanya karena melihat banyak para wanita muda ikut ke kuburan. Itu yang menjadi motivasi dia. Siapa tahu ada yang nyantul 1-2 jam, gitu ya. Demikian juga wanita. Maka madaratnya lebih besar. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menjelaskan masalah ini beliau menyatakan adanya ikhtilat di kuburan karena wanita ikut ke kuburan melahirkan banyak fitnah yang kadarnya lebih banyak daripada kebaikan yang dihasilkan dari ziarah kubur, bahkan bisa menghilangkan pahala dan hikmah dari ziarah kubur. Bukannya mengambil ibrah dan pelajaran tentang kematian, tapi bersenang-senang dengan saling menatap dengan lawan jenis yang disukai. Mereka kembali dengan tangan hampa dari dua qirat karena motivasi yang salah, bahkan kembali dengan berlumuran dosa kemaksiatan karena adanya para wanita yang ikut ke kuburan sana. Berdasarkan hal itu maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal wajibu man'un nisa min ittiba'il janaiz fahuwa haramun wala yajuz. Yang wajib adalah dilarang wanita itu mengikuti jenazah ke kuburan, dan ini haram mereka dan tidak boleh. Kenapa? Karena banyaknya kemadharatan yang dilahirkan dari hal itu daripada kebaikannya. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madharat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dari hadis ini, Syekh Salim menjelaskan setidaknya ada 3 faedah. Pertama, an-nahyu fi aslihi yufidu tahrim ma lam tarid qarinatun taj'aluhu litanzih kama fi hadzal hadits wa huwa qawlu ummu atiyah radhiyallahu anha wa lam yu'zam 'alaina. Kaidah atau faidah pertama, larangan pada asalnya bermakna haram selama tidak ada qarinah yang membelokkan kepada makruh. Seperti dalam hadis ini, ucapan Ummu Atiyah menyatakan tidak ditekankan larangan itu pada kami, menunjukkan itu adalah makruh, tidak haram. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin memberi judul karahatu ittiba'in nisa'al janaiz, dimakruhkannya para wanita untuk mengikuti jenazah, makruh. Tapi tadi sudah dijelaskan ini sekedar pemahaman Ummu Atiyah. Ijtihad beliau sebagai sahabat, dan namanya ijtihad sangat mungkin salah. Walaupun beliau seorang istri Nabi. Kemarin di sana di mana di Cipaganti sudah kita terangkan kesalahan Aisyah radhiyallahu anha dalam memahami hadis-hadis tentang qasar salat ketika musafir. Kedua, al-fadlul waridu fil ahadits ala ittiba'il janaiz huwa lirrijal dunan nisa li'annahunna nuhina an ittiba'iha. Keutamaan yang ada dalam hadis-hadis tentang mengiringi jenazah, bahwa yang mengiringi jenazah dapat 1 qirat dan 2 qirat, itu hanya untuk laki-laki, tidak berlaku bagi para wanita karena para wanita dilarang. Ketiga dan yang terakhir, qalu sahabi nuhina au umirna au rukhisalana yu'addu fi martabati sima'i sharih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafan liman farraqa bainahuma bihujjatin annahu lam yusammin nahi awil amir awil murakhis. Ucapan sahabat yang isinya kami dilarang atau kami diperintahkan atau kami diberi rukhsah dianggap sebagai bukti mendengarnya mereka secara jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang membedakan ini, mereka menyatakan kan tidak disebut siapa yang melarangnya, siapa yang memerintahkannya. Dipastikan kalau melarang atau memerintah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat lain. Pertama, karena para sahabat tidak menerima perintah atau larangan dari sesama sahabat. Yang kedua, para sahabat tidak akan berani memerintah atau melarang dalam urusan agama kepada sesama sahabat tanpa instruksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesailah bab tentang masalah ini, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti di hari Ahad mendatang kita akan bahas bab disunahkannya memperbanyak jumlah orang yang sholat di dalam sholat jenazah. Dan pada pertemuan yang akan datang kita sudah mulai masuk tata cara dan doa sholat jenazah. Pagi ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ada yang mau ngacung? Diluan. Kakek Yadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah Yadi bertanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang lupa memandikan. Kita ingin memandikan, tapi sampai sana sudah ada orang yang memandikan cukup. Memandikan jangan banyak-banyak, cukup 2-3 orang. Ada personal pokok yang memandikannya, yang lain bantu-bantu. Menyiapkan airnya, menyiapkan sabun dan seterusnya. Yang tidak berkepentingan tidak boleh. Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala pertama tentu saja yang langsung memandikan kalau dia ikhlas, imanan wahtisaban. Yang keduanya orang yang ingin dan berniat mandikan tetapi tidak kesampaian, baik karena terlambat ataupun karena memang sudah dihandle orang atau memang tidak diizinkan oleh yang berwenang, oleh keluarga si mayit. Sudah cukup, sudah ada, tapi kita sudah niat dan sudah berusaha, maka pahala tetap insya Allah dapat walaupun tidak memandikan. Ingat, kalau kita sudah meniatkan sebuah niat yang baik dan sudah diikhtiarkan untuk itu, kita dapat pahala amalan itu sekalipun amalan itu tidak jadi kita laksanakan karena ada penghalang. Itu pertama. Kedua, kalau orang yang mati disolatkan, sudah selesai disolatkan, datang lagi yang baru disolatkan lagi, boleh enggak jasadul jenazah disolatkan berkali-kali? Boleh. Baik oleh orang yang berbeda ataupun oleh orang yang sama. Satu orang boleh menyolatkan satu jenazah lebih dari satu kali. Apa yang menjadi dalil? Banyak. Di antaranya ketika ada wanita yang tukang nyapu masjid meninggal malam-malam gitu ya, dikuburkan sudah. Nabi gak tahu. Besoknya Nabi bertanya, mana yang tukang nyapu? Sudah meninggal. dan dikuburkan. Kenapa kalian tidak membangunkan aku? Kami tidak ingin membangunkan engkau, gitu ya. Mana kuburannya? Tuh, akhirnya ditunjukkan. Lalu beliau sholat di atas kuburan wanita itu, sholat jenazah. Dan sholat jenazah di atas kuburan boleh karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dan para sahabat ikut menyolatkan di belakangnya, padahal mereka sudah menyolatkan tadi malam dua kali. Dan itu menunjukkan dibolehkan sholat jenazah dilakukan lebih dari satu kali, dan boleh jenazah disolatkan oleh beberapa rombongan. Kalau umpah banyak, masjid ini penuh gitu ya, solatkan dulu, kloter pertama beres, keluar, baru kloter kedua, terus sampai semuanya, dibolehkan. Ketiga, Abah Yadi juga bertanya tentang hadis, siapa orang yang solat jenazah di masjid tidak ada pahala baginya, gitu ya. Hadis itu hasan. Maknanya tadi tidak dijelaskan bagaimana pendapat para ulama. Sudah dijelaskan pendapat seorang alim, Syekh Salim menyatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada pahala tambahan hanya karena dilakukan di masjid. Hanya ada pahala dari sholat jenazahnya semata-mata. Syekh Al-Albani tadi sudah saya kutip membolehkan mensolatkan jenazah di dalam masjid, tapi beliau menekankan tidak ada keutamaan tambahan dibanding di luar masjid. Begitu, bah, wallahu a'lam. Kita kesini dulu. Kalau tidak ikut memandikan jenazah, tapi mulai dari sholat sampai pemakaman, apakah pahalanya masih dua qirat? Niatnya lillahi ta'ala. Tergantung tadi, dia ingin memandikan tapi sudah terhandle oleh orang lain. Dia ingin mengkafani dan dia punya kemampuan untuk itu. Atau tidak punya tapi sekaligus ingin belajar, ingin juga membantu karena gak bisa oleh seorang gitu ya, lebih baik oleh beberapa orang. Dia niat sudah, ikhtiar sudah, tapi dihalangi. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Dosa apakah yang kira-kira dapat dihapus dengan pahala dua qirat? Dosa yang besarnya dua qirat juga. Apa itu? Nah, tidak ada keterangan. Pokoknya itu insya Allah innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Dan mengurus jenazah adalah kebaikan. Dan itu akan menghapus dosa yang besarnya sama dengan besarnya pahala dari amalan itu. Dalam hadis tadi wanita dilarang mengantar ke kuburan. Bagaimana dengan hadis dalam bab sabar, di mana seorang wanita yang menangis di si kuburan dan di situ dijelaskan dalam syarahnya bolehnya wanita datang ke kuburan. Itu mah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur wanita juga disyariatkan, asal jangan terlalu sering. Dan ini mengiringi jenazah. Beda hukumnya mengiringi jenazah dengan ziarah kubur. Ya, ziarah kubur disyariatkan bagi laki-laki dan wanita. Boleh. Bukan boleh, tapi dianjurkan, diperintahkan. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Ini ke laki-laki ataupun ke wanita. Makanya sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, bahkan juga di hari Jumat beberapa pertemuan yang lalu, karena membahas juga masalah ziarah kubur ya. Kita sudah jelaskan wanita ya disyariatkan ziarah kubur, cuma jangan terlalu sering. Adapun mengiringi jenazah ke kuburan, maka itu berbeda, bukan ziarah kubur. Setelah sholat jenazah ada imam yang menyambung memimpin doa, doa seperti Fatihah dan seterusnya. Apa hukum mengikutinya? Enggak boleh, itu nambah-nambah. Seolah-olah doa yang dia baca dalam sholat itu gak cukup ya. Wah gak cukup tuh doa dalam sholat, kita tamas seusai sholat berdoa lagi. Apakah Nabi seusai sholat berdoa, baca Fatihah dan berdoa lagi? Enggak. Apa para sahabat begitu? Enggak. Para ulama begitu? Enggak. Lalu mereka ngikutin siapa? Mungkinnya bingung ngapain lagi ya setelah beres sholat gitu ya. Ah, ngedoa aja biar seru. Akhirnya jadi kebiasaan. Karena kebiasaan begitu terus salaman sambil salawatan gitu ya. Ketika kita yang memimpin sholat, begitu beres sholat assalamualaikum, assalamualaikum, gak ada doa, ayo langsung angkat, aneh loh kok sholatnya begini. Jadi yang sesuai sunnah yang dianggap aneh. Dan Nabi SAW sudah menyatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awalnya disebut dianggap aneh dan kembali akan dianggap aneh seperti awalnya. Dan sekarang terbukti karena orang sudah terbiasa dengan tambahan, perubahan, kebidahan gitu ya. Pas ada orang yang mengenalkan sunnah aneh, dianggap agama anyar, dianggap agama baru, pemahaman baru dan seterusnya. Padahal baru mereka tahu, baru mereka kenal, dan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukum melayat kematian orang kafir? Hukum melayat orang kafir yang sakit boleh untuk didakwahi, diajak masuk ke Islam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Adapun bertakziah ke keluarga orang kafir yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya tidak boleh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bertakziah ketika pamannya sendiri mati. Siapa? Abu Thalib. Adapun ziarah kubur ke kuburan orang kafir boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak menyampaikan salam ketika masuk ke areal pekuburannya. Syarat yang kedua, tidak mendoakan ampunan, rahmat dan yang sejenisnya. Terus apa tuh? Yang dilakukan adalah nyari ibroh, ngambil pelajaran dari kematian orang ini. Orang ini hebat ketika hidupnya, tapi mati juga. Apalagi saya gitu yang gak sehebat dia pasti mati. Cuma dia mati dalam keadaan kafir, saya jangan sama kayak gitu. Akhirnya memperbaiki. Wallahu a'lam. Mengenai baiat, sejauh mana hal tersebut diperlukan? Kalau ada khalifah, iya baiat. Atau ada ataunya. Al-Imam At-Tabar dalam kitab tarikhnya menyusun satu bab dengan judul Zamanul Mamalik, zaman para raja. Ketika khalifah tidak ada, negara-negara Islam terpecah-pecah dan satu negara dipimpin oleh satu raja. Sehingga ada banyak raja. Disebutlah itu zaman mamalik, zamanul mamalik, zaman raja-raja. Ulil amri bagi setiap kaum muslimin adalah rajanya di negara masing-masing. Nah, baiat diperlukan iya ke raja tersebut, ke penguasa tersebut. Tapi tidak individual, cukup orang-orang yang mewakili di setiap daerah. Maka itu sudah dianggap. Tanpa harus menyodorkan tangan saya berbaiat, enggak. Tapi tunjukkanlah ketaatan sebagai aplikasi dari isi baiatnya kepada amir tersebut. Adapun baiat kepada imam-imam majhulin, imam-imam misterius yang ngumpet karena takut, gitu ya. Dan tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki teritorial, tidak memiliki power, maka haram. Itu bid'ah. Karena dia bukan amir, dia bukan pemimpin, bukan imam. Itu imaman, amiran, amir-amiran, imam-imaman gitu ya. Itu tidak boleh. Bukan ke imam kelompok, bukan ke imam golongan, bukan ke imam organisasi, bukan ke imam harokah. Karena mereka bukanlah amir bagi kaum mukminin. Apakah boleh mendoakan si mayat selama 3 hari dengan cara mendatangkan orang yang cara berdoa bersama selama 3 hari? Karena ada hadis yang mengatakan boleh berduka selama 3 hari kecuali istri yang ditinggal suaminya, yaitu 4 bulan. Apakah cara seperti ini tidak dibolehkan? Ya, tidak dibolehkan karena apa? Pertama, itu tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Istidlal dia, pengambilan dalil dengan boleh berkabung 3 hari lalu diaplikasikan dalam bentuk doa 3 hari, itu keliru. Jauh panggang dari api, moal asak-asak. Ya akan matang-matang nyate, ya. Apinya di sono, satenya di sini. Enggak kena atahoy terus. Seperti itulah, berdalil dengan hadis itu diaplikasikan dengan ini, itu enggak boleh. Enggak kena. Bagaimana maksudnya bahwa rambut jenazah wanita dikepang 3? Masa enggak paham? Tahu dikepang kan? Dianyam, diuntun. Bikin untun 3 di belakang. Gitu aja kok repot. Terakhir, apakah wanita akan mendapatkan pahala sebesar 2 qirat? Dan bagaimana cara wanita agar mendapat pahala tersebut karena dilarang untuk mengiri sampai jenazah dikuburkan? Gitu tuh wanita itu. Kalau ada yang dikhususkan untuk laki-laki gitu ya, mereka ingin. Kita kaum laki-laki gak pernah mengungkit-ungkit perkara yang spesial bagi wanita. Contohnya umpamanya wanita selama haid tidak saum, tidak sholat. Kita gak pernah ngungkit, kita kapan libur dari sholat dan saumnya ya. Wanita ketika mengandung, ketika melahirkan, pahalanya besar. Kalau matinya syahid gitu kan, kita gak pernah ngungkit. Kapan kita, dengan cara bagaimana kita akan memperoleh pahala ngandung, pahala melahirkan yang demikian besar, gimana caranya ya? Pernah gak ada yang bertanya begitu dari kalangan laki-laki? Enggak. Tapi para wanita mah selalu aja ngiri ke laki-laki. Itu bukan jawaban. Sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.